mahru nisa'iha, bahwa yang berhak, bahwa si wanita ini berhak ya mendapatkan mahar misal, berhak mendapatkan mahar misal. Dan ini juga pendapat beberapa kalangan fuqaha di madhab al-Hanafiyyah dan Syafi'iyah. Nah, jadi ini masalah yang pertama. Jadi ketika seorang menikah dia belum memberikan mahar, ya dia belum memberikan mahar, ya, dan belum juga menggauli istrinya. Lantas dia meninggal dunia, ya, dia meninggal dunia. Apakah kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini akan kita analogikan dengan kasus talak sebelum dukhul yang kita sebutkan terdahulu, di mana pada kasus talak sebelum dukhul, sebelum terjadi hubungan intim, terjadi tansif, ya, bahwa si wanita atau si laki-laki ini hanya berhak setengah, ya, dari mahar yang diberikan, ya, yang berhak tayyib. Tayyib, masya Allah ta'ala, ya, bahkan, ya, sebagian di antara mereka itu di kalangan Syafi'iyah dan juga Imam Madhab yang masyhur di Mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala, bahwa tidak diberikan apapun kepada si wanita tersebut. Ya, juga dalam pandangan ketika mereka menganalogikan hal ini, ya, seorang yang dia mata meninggal dan kadang dia ditalak, ya, karena menganalogikan orang yang meninggal dengan seorang yang ditalak, kena anggapan bahwa seorang yang ditalak sebelum dukhul atau seorang wanita yang ditalak sebelum dukhul tidak berhak atas apapun juga. Ya, tidak berhak atas apapun juga, kata mereka, serupa dengan seseorang yang dia ditinggal mati oleh suaminya sebelum dukhul, karena intinya terjadi al-firaq. Ya, wassahih wallahu ta'ala alam bisawab, ya, adalah pandangan yang kita sebutkan tadi, yang merupakan juga, ya, pendapat yang dikuatkan, ya, oleh Ibnu Qudamah di sini di Kitabul Umdah, dan merupakan madhab yang masyhur di kalangan Hanabilah, bahwa si wanita berhak atas mahar misal, ya, berhak atas mahar misal. Dan beliau menyebutkan dalil ala dalika, yaitu qada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada mada seorang sahabiyah, yaitu Bara'ah binti Washiq, yang ketika suaminya meninggal lantas diberikan oleh Nabi miras dan alaiha, ya, al-iddah, sebagaimana disebutkan pada hadis Abdullah ibn Mas'ud, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, riwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, ya, bahwa beliau mengatakan, ya, ketika meninggal, ya, ketika beliau rahimahullahu ta'ala berada di mimbar, ya, menyampaikan keputusan, ketika ada bertanya kepada beliau tentang kasus yang serupa, seorang yang dia meninggal belum menggauli istrinya, dan ketika akad tidak menyebutkan mahar, tidak menyebutkan mahar, maka Abdullah ibn Mas'ud, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan keputusan bahwa bagi wanita tersebut, ya, berhak atas mahar misal, ya, sadaqu nisa'iha, itu mahar misal maknanya, tidak dikurangi dan tidak juga dilebihkan, dan dia berhak atas warisan, dan juga harus menjalani masa iddah. Maka ketika beliau selesai menyampaikan keputusan beliau ini, maka berdirilah Mi'qal ibn Yasar ibn Sinan al-Ashja'i, dan dia mengatakan bahwa saya telah pernah, ya, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan qada atau keputusan yang serupa dengan yang Anda berikan. Maka dengan demikian Fariha ibn Mas'ud, ya, hal ini yang mengembirakan Abdullah, ya, ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini dalil yang dijadikan alasan oleh para fuqaha, ya, bahwa wanita pada kasus yang tadi tetap mendapatkan mahar, tetap mendapatkan, ya, mahar. Taib. Dan juga walaha al-miras, mana pada hadis Ibn Mas'ud ini, ya, walaha al-miras, bahwa wanita tersebut juga berhak mendapatkan warisan dari suaminya yang meninggal, ya, dari suaminya yang meninggal, dia berhak mendapatkan, ya, warisan sesuai dengan kadar yang sepatutnya istri menerima warisan tersebut. Nah, ini yang membedakan antara kasus seorang yang ditinggal mati suaminya dengan seorang yang ditalak. Karena wanita ditalak oleh suaminya, ya, dia tidak berhak atas warisan. Apabila kias yang dikemukakan oleh kalangan Malikiyah dan juga sebagian Syafi'iyah ini sah adanya, menyamakan kondisi yang ada, maka ini akan tertolak dengan adanya warisan. Ya, tertolak adanya warisan padahal, ya padahal di masalah yang kita singgung ini wanita tersebut berhak mendapatkan warisan. Naam, wa 'alaihal iddah. Ya, dan wanita ini juga diharuskan untuk menjalani masa, ya, masa iddah. Ya, nah, masya Allah Taala. Kemana pada firman Allah Subhanahu wa Taala, ya, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Bahwa apabila kalian ini atau ada di antara kalian yang wafat dan meninggalkan istri-istri kalian, maka wanita-wanita atau istri-istri ini yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus menjalani masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan ya 10 hari. Ini masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Tetapi ya, pada kasus di mana wanita tersebut belum hamil. Apabila wanita tersebut dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan si anak. Ya, kemana pada ayat yang lainnya disebutkan tentang waulatul hamlin wa waulatu ahmali. Ya, tadi dan wanita-wanita yang hamil, ya masa iddah mereka sampai mereka melahirkan anak-anak anak-anak mereka. Ya, dan antara kedua hadis ini, kedua ayat ini terjadi ya umum wa khusus min wajhin. Ya, terjadi pemaparan konteks dalil. Ada yang berlaku secara umum pada satu sisi, sisi bersamaan dia juga khusus, spesifik. Ya, sementara yang ayat yang lainnya juga serupa. Jadi seorang yang dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai dia melahirkan, baik dia itu dikarenakan masa iddah ini dikarenakan dia ditalak oleh suaminya ataukah ditinggal mati oleh suaminya. Ya, tetapi masa iddahnya berlaku umum itu sampai dia melahirkan. Sebabnya umum, nama iddahnya seperti tadi pada ayat yang kita sebutkan pertama tadi, ya, tentang yang ditinggal mati oleh suaminya ini, ya, berlaku khusus hanya bagi yang tinggal mati oleh suami dia saja. Wah, masa iddahnya 4 bulan 10 hari tidak berlaku bagi yang ditalak, tidak berlaku bagi yang ditalak. Nah, qala huna rahimahullahu taala, setelah itu beliau rahimahullahu taala melanjutkan, walau talabathu qabla ad-dukhul ay yafruda laha falaha dhalika fa in farada laha mahra nisa'iha aw akthara falaysa laha ghayruhu wa kadhalika law farada laha aqalla minhu ya faradiyathu. Naam. Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan rahimahullahu taala, walau talabathu qabla dukhul. Sekarang masalah yang baru muncul. Kalau tadi mahar tidak disebutkan. Mahar tidak ya disebutkan. Nah, sekarang walau talabathu ya qabla dukhul. Apabila si wanita ini meminta mahar sebelum dukhul. Ya, qabla dukhul ya ay yafruda laha falaha dhalika. Apabila dia meminta mahar dia sebelum terjadi hubungan intim, maka si wanita itu berhak atas hal tersebut. Fala hadzalika. Ya. Tayib, fa in farada laha mahru nisa'iha aw aktsara, falaysa laha ghayruhu. Apabila laki-laki ini telah menetapkan mahar bagi si istri sesuai atau setara dengan nilai mahar misal. Ya, itu mahar yang diberikan kepada kerabat wanita tersebut. Setara atau lebih banyak. Falaysa laha ghayruhu. Maka wanita ini berhak atas apa yang disampaikan oleh si laki-laki. Ya. Jadi ketika terjadi pernikahan, misalnya ma'ruf pada suatu negeri, maharnya misalnya 10 juta misalnya, itu mahar misal yang berlaku. Dan mahar misal ini juga berlaku bagi saudari-saudari si wanita. Ketika terjadi pernikahan, si laki-laki menaikkan mahar misalnya dan mengatakan bahwa saya berikan kamu misalnya dua kali dari mahar misal. Ya, pasti wanita berhak atas mahar yang disebutkan oleh laki-laki tersebut. ya berhak atas mahar yang disebutkan, tidak ada yang lain. Ya, dan apabila sudah terjadi akad pernikahan dan sudah terjadi dukhul, si wanita tidak memiliki, ya tidak memiliki pilihan kecuali akan meminta dari si suami tadi sesuai dengan apa yang disebutkan. Ya, falaysa laha ghayruhu. Wa kadzalika law farada laha aqalla minhu faradiyatuhu. Demikian halnya juga apabila si laki-laki ini menyebutkan mahar kurang dari mahar misal faradiyatuhu. Ya, dan ini terjadinya mada sebelum, ya sebelum dukhul. Ya, isyarat ikhlas Nabi rahimahullah ta'ala sebelum terjadinya, ya dukhul. Nah, taib faradiyatku dan wanita tersebut rida. Ya, maka ini juga si wanita berhak atas hal tersebut, dan si laki-laki hanya memberikan sesuai dengan apa yang dia sampaikan kepada istrinya. Nah, ikhwan jami'an, jadi perhatikan di sini. Jadi masalah ini ada beberapa hal yang perlu ya diperhatikan ya, terkait dengan pemberian mahar. Ya, terkait dengan pemberian mahar. Ya, terdahulu kita singgung tentang mahar al-musamma, yaitu mahar yang disebutkan pada akad pernikahan. Dan ini ulama, boleh dikata tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa mahar yang berlaku adalah mahar yang disebutkan di saat terjadinya akad pernikahan. Padahal yang kedua, berbicara tentang mahar misal. Ya, bahwa mahar misal adalah mahar yang diberikan setelah akad, di mana mahar ini tidak disebutkan jenis dan kadarnya di saat akad. Nah, sekarang dalam pemberian mahar misal tadi ada beberapa kondisi. Kondisi pertama sudah kita terangkan. Apabila sebelum pemberian mahar misal si laki-laki meninggal atau si wanita meninggal. Jelas ya? Ya, maka berlaku mahar misal. Berlaku mahar misal, dan hanya ini yang patut diminta oleh si wanita. Dan bagi ahli waris laki-laki, bila mana laki-laki ini meninggal, ahli warisnya harus mengeluarkan dari harta laki-laki mahar misal. Nah, dan apabila si istri yang meninggal lebih dahulu, maka ahli waris si istri ya akan menagih sesuai dengan mahar misal kepada si suaminya yang masih hidup. Seperti itu. Nah, sekarang kondisi yang kedua. Ya, bahwa mahar misal ini masih berada di zimmah. Ya, mahar misal ini berada pada zimmah, ada pada tanggungan si laki-laki, namun terjadi sebelum dukhul. Sebelum dukhul. Ya, laki-laki tersebut menyampaikan kepada istrinya bahwa nanti bahwa mahar misal ya mahar yang saya berikan dua kali dari mahar misal. Ya, dua kali dari mahar misal sebelum dukhul, maka sudah berlaku, selesai. Jelas ya? Nah, ya, halat yang kedua, ya ketika sebelum dukhul, ya si laki-laki menyebutkan maharnya. Mungkin ketika akan dia malu, ya karena banyak orang, dia namun sebutkan maharnya, karena nilainya sedikit misalnya, kurang dari mahar misal. Ketika sudah berdua dengan istrinya sebelum dukhul, dia katakan, ya maharnya sekian, kurang dari mahar misal. Dan si wanita ridha. Si wanita ya ridha. Artinya ridha, dan dia mata salamat nafsaha. Artinya dia meridhakan dirinya untuk berhubungan dengan suaminya dengan mahar yang disebutkan tadi. Padahal maka si istri hanya mendapatkan sesuai dengan mahar yang disebutkan. Ini disebut oleh beliau rahimahullahu di masalah ini. Masalah yang ketiga, apabila si istri tidak ridha. Apabila si istri tidak rida. Jelas sampai di sini? Ya, istri tidak rida. Jadi ketika si suami menyebutkan mahar, ya setelah akad, yaitu mahar misal tentunya, sebelum dukhul disebutkan saya cuma sanggupnya sekian, itu saya tidak rida. Maka si laki-laki menanggung besar mahar misal tadi. Ya, menanggung besar mahar misal tadi, karena kan si wanita tidak rida dengan mahar yang disebutkan oleh laki-laki sebelum terjadinya dukhul. Jelas? Nah, sekarang masalah berikutnya, apabila terjadi dukhul, apabila sudah terjadi hubungan intim sementara mahar belum disebutkan sebelumnya, ya, dan belum ada kesepakatan antara suami dan istri, maka berlaku mahar nisa'iha. Maka yang berlaku adalah mahar ya misal yang telah diberikan kepada, yang semisal diberikan kepada kerabat-kerabat si wanita. Jelas sampai di sini? Iya. Dan jika si wanita ini misalnya menyanggah, ya ketika terjadi sudah terjadi jima, si laki-laki mengatakan ternyata mahar misalnya nilainya enggak begitu besar. Si istri mana tidak, saya minta lebih dari itu, dua kali atau tiga kali mahar misal. Yang sahih di sini, ya tidak ada hak bagi istri untuk meminta ziyadah ala dharika. Ya tidak ada hak bagi si istri untuk meminta nilai tambah dari mahar yang diberikan, kecuali tentunya apabila si suami yang menambahkan. Ya kecuali si suami yang menambah. Jelas sampai di sini ikhwanna. Ini masalahnya yang terkait dari furu pembahasan tentang ya tentang mahar. Nah, dan ana singgung lagi ya terkait dengan masalah dukhul yang dimaksud. Ya dukhul yang dimaksud ya yang penafsiran madhabul Imam Ahmad rahimahullahu taala, dukhul yang dimaksud bukan jima mujarrad. Bukan hanya sebatas jima. Tetapi ketika si laki-laki tadi sudah berdua bersama istrinya, dan di mana ketika mereka berdua itu amkana, ya dengan khalwat ini, ya dengan khalwat ini sudah memungkinkan terjadi hubungan, ya maka itu sudah dianggap dukhul. Sudah dianggap dukhul. Ya, ini perlu dipahami. Ini hukum asalnya seperti itu berlaku. Ya, ketika seorang dia menikah dengan wanita, lantas dia masuk ke kamar si wanita dan berapa jam di kamar, lantas dia keluar. Ya, dia keluar dan dia mentalak istrinya, misalnya. Ya, dia mentalak istrinya. Maka kita anggap bahwa dia mentalak sebelum atau setelah dukhul? Setelah dukhul. Kalau si laki-laki bisa mengatakan, saya demi Allah belum menggauli istri saya. Misalnya, kita tanyakan kepada si istri tadi, benar atau tidak? Ya, kembali ke masalah kita yang sebelumnya, anda sudah singgung berapa kali ini. Ya, kalau si wanita mengiyakan, pasti tentunya dia sebelum jima. Nah, di sini ya ikhwan jamiah, terkadang mungkin ada bertanya-tanya, kok seperti itu? Kenapa kita katakan oleh madhab bahwa cukup mujarrad khalwat, ya hanya sebatas khalwat sudah dianggap dukhul. Tapi kenapa ketika terjadi pertikaian, khusumah, tetap harus bergulir sesuai dengan indikasi yang ada? Ya ini tentunya sejalannya dengan kaidah yang diperlakukan oleh para ulama atau para fuqaha, bahwa benar pada kondisi tanpa adanya indikasi yang ada, tanpa adanya kondisi-kondisi tertentu yang mengikat, hukum berlaku sesuai dengan hukum asal. Ya, dan hukum asal yang dipegang. Di mana hukum asal di sini ya khalwat yang memungkinkan adanya jima itu sudah dianggap dukhul. Padahalnya nah, tetapi apabila ada kondisi tertentu yang kita anggap ini sebagai yang zahir, yang disilahkan fuqaha dengan nama istilah zahir, maka hukum yang zahir itu lebih didahulukan daripada al-asal. Ya, karena zahir itu kata mereka naqilun anil asal, dan naqil dari asal selalu mukaddam dari al-asal. Jadi makanya ketika terjadi khusumah, ya kita lihat kalau tidak ada pernyataan sepihak dari istri, penyanggahan dari istri, kita katakan mana? Kembali kepada hukum asal. Ya, ingkarnya si laki-laki tidak diterima, asal dia sudah keluar. Tetapi apabila terjadi khusumah, kita katakan kita lihat qara'in yang ada. Ya, lihat indikasi yang ada, wallahu taala a'la wa akam bis-shawab. Ya. Nah, apabila sudah terjadi dukhul, ya, dan si wanita mengiyakan, maka tentunya si laki-laki hanya berhak mendapatkan setengah dari mahar. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidha fanisfu ma faradtum. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, ya, min qabli an tamassuhunna, ya, sebelum kalian menggauli mereka, wa qad faradtum lahunna fariidha, dan kalian sudah telah menetapkan mahar bagi istri-istri kalian, maka pada kondisi seperti ini kalian hanya mendapatkan setengah dari ya dari mahar. Ini pada kasus dukhul, kasus talak sebelum dukhul. Adapun setelah dukhul, maka tentunya ya diberikan mahar bagi wanita tersebut. Tayyib, masya Allah taala. Dari ikhwan jami'an, ya ini perlu juga diperhatikan ya. ya, mengulang sedikit mengulang yang dulu juga untuk sedikit anda tekankan, ya, bahwa mahar itu adalah hak siapa? Si wanita, bukan hak suami. Ya, asalnya seperti itu dan juga bukan hak dari warisi wanita. Ya, baik dalam penetapan kadar jenis mahar dan bila mana mahar itu sudah diserahkan kepada si wanita, maka tidak seorang pun yang berhak yang mengutak-atik mahar wanita tadi, apalagi mengambilnya. Dan yang mengambil bagian wanita tadi termasuk kategori akal atau memakan harta kaum manusia dengan cara yang batil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan mahar ini, ya, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa faquluhu hani'an mari'a. Wa sesungguhnya, ya, kalian diharuskan untuk memberikan kepada wanita-wanita mahar-mahar mereka. Ya, nanti apabila wanita ini ridha atau dia senang, ya, rela memberikan bagian kepada kalian, jikalau kalian meminta, maka itu tidak mengapa. Maka tetap kembali kepada hak siapa? Si wanita. Adapun yang selain dari wanita itu apabila si wanita ridha memberikan bagian dia. Nah, sudah juga diperhatikan yang bahasan kita yang sudah berlalu, ya, bahwa wanita memiliki maharnya dia, ya, memiliki maharnya dia itu sejalan dengan akad. Ketika sudah terjadi akad, dia sudah memiliki mahar. Tetapi nanti dia akan memiliki mahar itu utuh apabila sudah terjadi hubungan intim. Ya, sudah terjadi hubungan intim. Kemarin kita terangkan terdahulu, kalau dia ditalak maka diserahkan setengah, ya, setengahnya. Tapi masya Allah ta'ala. Nah, setelah selanjutnya ikhwan dan jami'an, ya, kita beralih kepada masalah yang lain. Nah, setelah kita sebutkan tentang secara definitif apa itu mahar dan beberapa pembahasan yang terkait dengan mahar, selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala, ya, menyebutkan pada fasal berikutnya pada kitab Umdatul Fiqh, beliau menyebutkan faslun fi suqutil mahri wa thubutihi. Qala rahimahullah, wa kullu firqatin ja'at minal mar'ah qabla dukhul ka islamiha aw irtidadiha أو إرداعها أو ارتداعها أو فسخ لعيبها أو فسخها لعيبه وإيساره أو إتقها يسقط به مهرها وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف به مهرها بينهما إلا أن يأفو لها عن نصفه أو تأفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر. طيب ما شاء الله. تسلم اليوم نبدأ المسألة baru, ya. Ini terkait, ya, dalam hal gugurnya mahar bagi wanita, ya, dan penetapan mahar bagi si wanita tadi. Naam. Beliau menyebutkan fi suqutil mahar wa subutihi. Jadi pasal terkait dengan, ya, gugurnya mahar, jadi kapan mahar itu gugur dari wanita. Jadi maksud sini suqut yaitu tentunya qabla al-qabd. Ya, qabla atau ba'da al-qabd. Dimaksud dengan suqut di sini itu setelah si wanita itu memegang atau sudah terjadi peralihan pemberian mahar, barulah nanti dianggap itu kata sukut. Ya, seperti kalau kita katakan misalnya sukutul fardhi salat, itu setelah berlakunya hukum fardhu salat. Ya, itu makna sukut. Jadi perhatikan ini ibarat ya yang sering muncul di kalangan fuqaha, kata sukut. Jadi kalau seseorang yang dia belum dikenakan keharusan atau kewajiban, itu enggak dikatakan sakata anhul fard. Ya, kewajiban itu gugur, tidak dikatakan seperti itu. Dikatakan nanti gugur apabila kewajiban itu sudah berlaku. Dikatakan mahar itu gugur dari si wanita bila mana si wanita ini dia sudah qabadat mana mahar. Dia sudah memegang mahar tadi. Misalnya ketika akad, si laki-laki mengatakan saya berikan mahar barang senilai ini. Ya, lantas ya si pihak wanita menerima, terus terjadi ijab dan kabul. Itu namanya qabad mahar. Ya, ketika setelah qabad mahar di sini, baru kita berbicara apakah mahar itu bisa gugur dari si wanita dikembalikan ke suaminya, ya atau tidak, pada kondisi mana saja kedua hukum ini berlaku. Ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Ini faslun fi suqutil mahri wa thubutihi. Qala rahimahullahu taala wa kullu furqatin. Ya, maksudnya di sini furqa firaq. Ya, setiap bentuk ya di mana si suami dan istri itu berpisah. Suami dan istri berpisah, ja'at minal mar'ah. Di mana berpisah dikarenakan sebab si wanita. Ya, dikarenakan sebab ya si wanita qabla dukhul. Di sini ada dua hal perlu diperhatikan. Bahwa yang akan beliau uraikan yang pertama yaitu perpisahan antara suami dan istri karena sebabnya wanita. Wanita itu sendiri. Yang kedua, belum terjadi jima, belum terjadi hubungan. Nah, kata beliau rahimahullahu taala hauna ka islamiha. Misalnya ya si wanita itu memeluk agama Islam. Isma'an hada. Mananya apabila mereka dalam kondisi misalnya di awal mereka ahlul kitab. Mereka menikah. Ya, mereka ahlul kitab menikah. Ya, sejalan dengan waktu si istri mendapatkan hidayah lantas memeluk Islam. Maka pernah kita terangkan terdahulu pada bab nikahul kuffar, pada kondisi semacam ini harus fasakh, harus dipisah antara si suami dan si istri. Jelas ya? Baik. Kalau suaminya memeluk Islam setelah itu, apa yang terjadi? Kalau si istrinya belum menikah, maka al-aula si istri kembali ke suaminya dengan nikah yang baru. Ya. Yang pertama, ka islamiha au irtidadiha. Kondisi sebaliknya, mereka berdua muslim, lantas si istri ini dia murtad. Si istri murtad, maka ini juga wajib mada fasakh. Iya. Jadi ini kondisi hampir mirip ya, cuma pada pihak yang berbeda. Iya. Kalau yang pertama tadi yang kafir suaminya, yang terakhir ini yang kafir siapa? Istrinya. Naam. Au irda'iha au irtida'iha. Ya, ataukah ya, si istri ini menjadi ridha'ah. Ataukah dia menjadi objek atau dia yang disusui? Menyusui atau dia disusui. Tapi ada yang masih ingat enggak pembahasan kita dalam masalah seperti ini? Saya masih ingat. Nah, bagaimana gambaran kasusnya, Abu Bakar? Gimana gambaran kasusnya? Ya, si istri disusui atau menyusui? Gimana kasusnya seperti ini? Apa mungkin? Sementara pernah kita singgung dahulu juga atau mungkin juga yang lain, masalah penyusuan wanita yang sudah dewasa, ya kan? Sah atau tidak sah? Hah? Mayoritas sahabat ya, ridha wanita dewasa tidak sah, kecuali diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Tayyib itu pun dianggap oleh sebagian fuqaha yang mentolerir fatwa Aisyah bahwa ini hanya pada qadayatul ain, pada kasus tertentu saja. Ya, dan qadayatul ain la tuqasu alaiha, la yuqasu alaiha. Ya, qadayatul ain itu tidak berlaku kias sama sekali. Masih ingat mana Pak Munir? Ya, hafal dia. Gimana Pak Munir kasus yang seperti ini? Apa misalnya? Gini, ya, seorang suami istri, perhatikannya, yang pernah masih ingat masalah ini, suami istri itu harus fasikh nikah. Salah satu diantaranya karena sebab si istri ini menyusui atau disusui. Apa mana hal? Apa maknanya ini? Anda pernah sebutkan bahwa sebab penyusuan suami dan istri bisa dipisah. Menyusu pada ibu yang berarti yang berbuat dosa siapa dong? Ya, yang berbuat dosa laki-laki. Kenapa dia menikahi dua orang bersaudara, saudara susuan? Saya enggak bicara seperti itu. Nah, jadi dia nikah dalam kondisi nikah yang sah, tapi pada kondisi tadi dia harus dipisahkan. Siapa yang ingat? Antum ya dakar. Kalau tidak izin, sejak kapan hukum ridha itu ada kaitannya dengan izin? Kalau antum punya istri misalnya ya, ya punya istri, tanpa izinnya antum dia susui anaknya orang, jadi mahram antum enggak? Antum enggak izin? Antum enggak niat? Dan innamal a'malu binniyat. Berlaku enggak hadis itu? Enggak berlaku kan? Niat tidak niat, izin tidak izin, tetap jadi mahramnya antum. Nah, jadi mana masalah kita? Subhanallah. Anda enggak tahu ya apa yang masalah yang kemarin kita sebutkan, berapa furu pembahasan ini ditangkap atau tidak sebenarnya? Ya, daripada kasus yang seperti ini memang jarang terjadi. Ya, kasus ini jarang terjadi. Cuma, ya, ikhwana jami'an ya, ini enggak apa-apa tuh untuk kita ini orang apa muhasabah diri kita masing-masing ya. Pembelajaran fikih bukan hanya sebatas melihat pendapat yang rajih ya lantas diamalkan. Ya, itu natijah itu akhirnya namanya. Akhir dari pembahasan fikih. Dan akhir pembahasan fikih ini yang melihat yang rajih lantas diamalkan itu berserikat ya antara seorang yang alim, seorang talibul ilm dan seorang awam. Ya, kalau antum cuma memahami fikih dari hasilnya saja, tidak akan bisa dipisahkan antara seorang yang dia benar-benar talibul ilm dan seorang yang awam. Ini awam dalam bahasanya antum ya. Awam yaitu mereka yang tidak mengkaji agama, kan seperti itu. Kalau mengkaji agama lebih detail. Sementara ikhwan kita yang kemana-mana pakai kuplu, kemana-mana jubahan atau pakai komis, ini biasanya malu dikatakan awam. Dan arti mereka sudah punya interaksi dengan agama, apalagi nisbat kepada dalil ya, sebagai ahlus sunnah atau sebagai salafiyah, nisbat kepada generasi yang terbaik yang mana perkataan ucapan mereka selalu dengan dalil, atau menganggap anak pengikut mereka gitu loh. Taib. Ya, belum lagi ummahat kita yang masya Allah ya, dari atas sampai bawah salafi banget sudah, tapi belum tentu dia ngerti dalil apa yang dikerjakan. Ya, jadi fikih ikhwana jami'an bukan hanya sebatas antum melihat ya hasil akhir itu diamalkan. Kedua, fikih itu bukan sebatas ya antum mencari tahu fatwa ulama muasirin. Ketika seorang alim yang masih hidup misalnya berfatwa A, maka fatwanya diambil. Atau seorang misalnya syekh berfatwa B, misalnya fatwanya diambil. Akhirnya kehidupan antum, ibadah antum yang mulai dari rukun Islamnya, rukun imannya, itu bukan kena dalilun syar'i, tapi kena fatwa. Ya, sementara para ulama sepakat ya, di kalangan fuqaha, di kalangan ahli usul, di kalangan ahli hadis dan selain dari mereka, bahwa dalilun syar'i ada tiga. Ya, dalilun syar'i ada tiga dan empat menurut pendapat mayoritas ulama. Itu pertama apa? Al-Quranul Karim. Yang kedua, as-sunnah ya as-sahiha al-mutahhara. Yang ketiga apa? Al-ijma' al-mutayaqqin. Yang keempat adalah pendapat jumhur al-qiyas as-sahih. Wadihata, apakah disebutkan di empat dalil ini fatwa ulama? Enggak disebutkan sama sekali. Jangankan fatwa ulama, apakah disebutkan amalus sahabat? Jangankan fatwa ulama yang hidup di tengah-tengah kita, fatwa sahabi aja ulama perselisihkan apakah jadikan dalil atau tidak, apakah hujjah ataukah tidak. Sementara kenyataan yang ada di lingkungan kita, di dalam tahapan-tahapan kita mengenal Islam, ya mungkin ya beberapa, mungkin ya bagi ana atau bagi teman-teman yang lain mentolerir bahwa ini awal-awal kalian memijakkan atau mengenal apa itu agama misalnya. Ya benar, tidak salah, silakan ya antum taklid kepada ulama. Silakan antum taklid kepada fatwanya mereka, bukan hal yang keliru, tapi itu tangga awal, itu gerbang kalian mengenal Islam. Ketika kita sudah mengkaji yang namanya fikih, tidak seperti itu lagi. Fikih itu kumpulan aturan, kumpulan kawaid, kumpulan mada, masalah-masalah syar'i serta dalilun syar'i. Di mana seseorang harus mencerna masailnya, mencerna kasusnya, setelah itu melihat dalil yang ada. Yang melihat dalil yang ada. Jadi kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau lihat kondisi seperti ini di kalangan ikhwan kita, ya hal yang sangat miris ya, sangat miris. Ya ketika kita menyibukkan diri, ya ini sama ya, sama dalam berapa, bukan cuma kondisi yang terjadi di sini, di beberapa tempat juga ya setali tiga uang, ya tidak jauh berbeda. Sementara kita itu paling gesit ya, paling santer ketika mengkritisi komunitas yang lain, ya atau menganggap bahwa ada orang-orang NU fanatik kepada Imam Syafi'i, itu jauh lebih bagus ketimbang atau fanatik dengan syekh yang masih hidup sekarang. Kalau kita kumpulkan semua masyih yang hidup ya, yang di Saudi, di Yaman, di Damaskus dan segala macam, kita kumpulkan mereka semua, kita tambahkan lagi, misalnya lagi, enggak sebanding dengan setitik ilmunya Syafi'i. Ya, kalau saya tanya lebih enak mana? Taklid Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Malik, atau taklid semua masyih yang ada? Bagaimana mana kira-kira? Ya, ini makanya ikhwan jami'an. Kenapa ya? Ya, lebih bagus terorientasi pemahaman fikih kita kepada madhab tertentu ketimbang bergulir begitu aja, ya bergulir begitu aja dengan kalimat fikih muqaran dan segala macam. Namun pada akhirnya pemahaman itu sulit dicapai. Ya, mungkin ya, ini teguran ya untuk anda juga pribadi ya. Kedepan tidak boleh seperti itu lagi. Ya, ketika antum menapakkan kaki kepada dakwah yang mubarakah ini, jadikan antum bagian dari berkahnya. Ya, bukan jadikan diri antum orang yang mengambil berkahnya. Lah, jadikan kita bagian dari berkah dakwah itu sendiri bagi kaum muslimin. Jangan disalahpahami. Yang ketika antum nisbah kepada dakwah salafiyah, ana salafi, hanya sebatas antum ya, anta hadir di kajian, mengambil manfaat dan tidak. Itu belum sampai kepada, sampai kalau dalam pandangan anda, apa layak yang aku salafi seperti itu? Kayaknya enggak deh. Sampai ketika antum memberi berkah dengan dakwah ini ke orang lain. Ya, anda baca Rasulullah Salasa semua enggak? Baca Rasulullah Salasa? Pernah? Enggak belajar? Sampai sudah belajar semua kan? Sebagian besarnya ya. Atau apa Rasulullah Salasa? Ilmu? Terus apa lagi? Amal? Terus? Dakwah. Ketika tiga hal ini tidak terkumpul pada diri seseorang, apalah ayat dia dikatakan sebagai seorang yang mengamalkan sesuatu yang wajib pada agama dia. Padahal itu diulang-ulang ya. I'lam rahimakallah. Ya, bahwa yang wajib bagi kalian ada tiga hal, ada tiga masail, ada empat masail. Sementara antum cuma mengambil yang pertamanya aja, itu pun tidak sempurna lagi. Tapi masya Allah taala. Ya, apa yang anak keluar dari ini, dari jabaran kita. Ya, jadi jangan sampai ya, jangan sampai ketika kita mengkaji pembahasan, tidak hanya pembahasan fikih ya, masalah akidah juga begitu. Ya, masalah akidah, masalah akhlak, masalah adab. Jangan masalah-masalah tidak penting atau fokus. Fokus berlebihan. Yang ulama-ulama tidak, lu enggak fokus masalah itu berlebihan. Iya. Tapi masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita lihat di pembahasan kita ya. Qala na rahimahullahu taala, Jadi وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدائها أو إرداعها أو ارتدائها. Jadi di sini dimaksud dengan menyusui atau disusui. Ya, yang terjadi pada si istri ini dimaksud. Misalnya, apabila si istri dari suami ini dia menyusui seorang anak, ya, seorang yang belia, yang notabene anak tersebut atau si wanita ini itu adalah istri muda dari suami. Karena menampilkan misal seperti ini, ya. Jadi ketika dia nikah dia empat istri misalnya. Istri yang pertama ya usianya sekian, istri yang terakhir dia masih belia, masih menyusu. Lantas yang istri tua menyusui yang muda. Maka ini namanya irda'iha. Irtida'iha sebaliknya. Ya, sebalik. Ya, sebaliknya. Jadi pada kondisi seperti ini, ya al-fasakh disebabkan karena si wanita, ya si wanita. Jadi ka islamiha au irtidadiha au irda'iha au irtida'iha au fasqin li'aibiha au fasqiha li'aibihi. Ya, atau terjadi fasakh karena adanya aib pada si wanita tadi. Ada aib yang ada pada si wanita, dan aib yang dimaksud di sini adalah uyub yang mu'tabar. Ada aib yang benar-benar menjadi sebab seseorang itu terhalangi dari apa? Ya, maksud dari pernikahan. Ya kan? Jadi aib yang dimaksud yaitu aib yang menghalangi seseorang memenuhi maksud pernikahan. Dan maksud pernikahan ada beberapa yang juga disebutkan oleh para fuqaha kita. Di antaranya mada? Anak. Dan mada? Hubungan. Hubungan intim. Jadi apabila dua hal ini karena adanya aib pada si wanita, ya tidak mungkin kan terjadinya hubungan intim dengan aib apa saja. Terakhir kita dulu sebutkan ada beberapa aib, tapi yang sahih bahwa aib ini tentunya berjalan dengan ya dengan kondisi yang berkembang dari waktu ke waktu. Ketika suatu penyakit muncul misalnya, ya yang mana penyakit ini tidak dikenal sebelumnya di zaman terdahulu, namun aib ini penyakit ini menghalangi seseorang mencapai maksud pernikahan. Ya. Baik. Nah, ya baik itu mada dalam masalah mendapatkan anak atau jima. Ini aib yang ada pada wanita ataukah aib yang ada pada laki-laki? Ya, aib yang ada pada laki-laki. Sekarang ada soal. Ya. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, ataukah fasqun nikah karena aib yang ada pada wanita? Ini benar, ini sebab kena siapa? Sebab kena siapa si wanita. Ya kan? Sekarang beliau sebutkan au fasqiha li aibihi. Atau wanita meminta fasah karena aib yang ada pada siapa? Suami. Sekarang kok ada yang bertanya, kok bisa? Kalau yang pertama jelas kita bisa paham ya bahwa sebab pemisahan ini karena aib yang ada pada wanita, sebabnya karena wanita. Kalau yang kedua sebabnya dari siapa? Laki-laki karena ada sebabnya lantas si wanita minta fasakh. Kok dimasukkan masalah ini sebagai sebab yang juga dibebankan kepada wanita? Kenapa bisa demikian? Nah, siapa yang masih ingat? Kembali ke masalah terdahulu, masalah fasakh, masalah ujub fi nikah. Nah, siapa yang bisa bantu ana? Antum? Aca? Kenapa? Ya benar, harus saling ridha. Sekarang kena sebabnya wanita punya aib, boleh pisah. Itu berarti memang sebab si wanita. Karena si laki-laki punya aib, wanita boleh pisah. Sebabnya kena siapa? Iya, terus kenapa wanitanya dibebankan masalahnya? Seharusnya kan sebabnya laki-laki. Hah? Karena? Siapa yang boleh memilih? Asanta. Iya, anda pernah terangkan dalam masalah apa? Masalah ujub terdahulu ya. Apabila aibnya itu terjadi pada si wanita, ya laki-laki mengajukan fasakh, wanita hanya boleh menerima. Ya, hanya boleh menerima. Ketika aibnya itu ada pada laki-laki, si wanita boleh melanjutkan. Si wanita boleh melanjutkan pernikahan, ya atau tidak? Tapi si wanita ini juga boleh mengajukan fasakh karena adanya aib pada siapa? Laki-laki. Lakin berarti tetap sebabnya fasikh kepada siapa? Kepada wanita. Jadi adanya aib pada laki-laki ini sering dikenal oleh para fuqaha kita atau usuliyin kita, itu namanya illatul illah atau illatul ilal. Ya, itu illat atau sebab yang menjadikan adanya sebab yang baru pada hukum. Jadi sebab hukum karena wanita, tapi ada bisa menyebabkan kenapa wanita ini seperti itu. Itu tadi karena ada aibnya laki-laki. Nah, asantum. Aw fasqiha li'aibihi aw i'sarihi. Dimaksud dengan i'sar ay adamil qudrah linafaqah. Ya, adamil qudrah, dia tidak mampu untuk memberikan ya nafkah kepada istrinya. Dan tentunya i'sar di sini nafkah yang zahir. Bentuk nafkah yang zahir. Bukan nafkah batin, ya. Nafkah batin itu berbicara tentang masalah ujub, masalah aib pada nikah. Au itqiha, ya, ataukah wanita ini dia diberdekakan. Ya, ini sudah disebutkan tadi kepada masalah nikahul amah, ketika dia dibebaskan, ya, maka si wanita ini berhak memilih antara lanjut atau tidak. Qala rahimahullahu taala yasqutu bihi mahruha. Ayat pada kondisi seperti ini terjadi firaq, ya, laki-laki dan wanita ini dipisahkan kerana sebab si wanita, ya, maka seluruh mahar gugur, ya, ya, seluruh mahar, ya, gugur. Ayat si wanita itu tidak berhak mendapatkan, ya, mahar yang dikembalikan kepada suaminya. Ya, maktafi lahuna ikhwana jami'an. Nah, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Ini penjelasan tentang bab ini. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.